إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat sehingga pada pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan majlis kita, majlis yang ke-55, masih dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamlatil Quran, adab-adab para pembawa Al-Quran. Dan pada pagi hari ini, kita melanjutkan pasal yang baru. Faslun idza ibtada'a biqira'ati ahadil qurra'i, fayanbaghi alla yazala 'ala alqira'ati biha madama alkalamu murtabitan. Pasal, ya, hendaknya seseorang ketika membaca dengan satu qiraat dari qiraat para imam ahli qiraat, maka hendaknya dia tetap dalam qiraat tersebut. Ya, ini tetap dengan membaca qiraat tersebut selama pembicaraannya atau kisah dalam Al-Quran tersebut masih saling berkaitan satu sama lain. Ya, tidak mengganti qiraat selama masih dalam satu kisah. Ya, misalnya saja dia membaca dengan qiraat Hafs dan Asim, dan itu adalah yang menyebar. Dia membaca satu qiraat tersebut. Ya, kita ambil contoh kisah di surat Al-Kahfi, di situ ada beberapa kisah. Kisah Nabi Musa alaihissalam, di akhir-akhir surat Al-Kahfi ada kisah Nabi Musa alaihissalam dan ada dilanjutkan dengan kisah Dzulqarnain. Ya, ketika masih membaca qiraat membaca kisah Nabi Musa alaihissalam, maka dia tetap dalam qiraat nafi', selama masih kisah itu saling berkaitan satu sama lain. Kalau dia mau mengganti qiraat, maka dia selesaikan satu kisah tersebut dulu, yakni kisah Nabi Musa dahulu, atau dia selesaikan di satu majlis. Misalnya dia duduk, ya, kemudian dia berpindah. Ketika berpindah dari majlis yang satu ke majlis yang kedua, atau dia pembicaraan kisahnya itu sudah berbeda, maka dia boleh melanjutkan dengan qiraat yang lain. Ya, qiraat warash dari Nafi' misalnya, setelah sebelumnya membaca dengan qiraat Hafs dari Asim. Ya, selama satu kisah maka dia tetap dalam satu qiraat. فَإِذَنْ قَضَى إِرْتِبَاطُهُ فَلَهُ أَنْ يَقْرَأْ بِقِرَاءَةٍ أَخَرْ مِنَ السَّبَعَةِ. Kalau kisahnya sudah terputus, ya, sudah terputus kisahnya, misalnya tadi dalam surat Al-Kahfi sudah selesai kisah Nabi Musa AS, maka baginya dia boleh membaca dengan qiraat ahli qiraat yang lain dari para dari ahli qiraat sab'ah, ahli qiraat yang tujuh. Ya, perlu diketahui ini masih berhubungan dengan majelis kita yang lalu, bahwa di zaman Imam Nawawi rahimahullahu taala, yang qiraat yang sahihah, yang mutawatirah, yang terkenal adalah 7 imam ahli qiraat. Sedangkan di zaman setelah Imam Nawawi, yakni lebih tepatnya di zaman Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala, Al-Imam Ibnu Jazari menambahkan 3 ahli qiraat lain yang riwayatnya juga sahih dan terpenuhi syarat-syarat qiraat yang sahih, yakni sesuai dengan rasul mushaf Utsmani dan diriwayatkan dengan sanad yang sahih dan sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Ya, Al-Imam Ibnu Jazari menambahkan 3 qiraat yang lain. Dan ini pun saya tanyakan kepada syekh yang merupakan ahli qiraat, Syekh Muti Al-Usaili hafizahullah, dan Syekh Hamid Akram Al-Bukhari, yang keduanya memiliki riwayat qiraah asyarah. Bagaimana perkataan Imam Nawawi seperti ini, yang Imam Nawawi tidak menyebutkan qiraah asyarah, 3 qiraat dari imam yang 10, hanya merebutkan 7 qiraat saja. Ya, maka mereka menjawab bahwa ini patokannya di zaman Imam Nawawi, yang itu yang masyhur hanya 7 qiraat. Adapun setelah zaman beliau, yakni di zaman Imam Ibnul Jazari, yang itu sudah disebutkan lagi atau diketemukan dan dibakukan dalam suatu kitab qiraat asyrah, maka itu pun boleh dibaca. Ya, itu pun boleh dibaca di dalam salat dan berlaku hukum ini. Ya, berlaku hukum ini sebagaimana dalam qiraat sab'ah yang lainnya. Ya, wallahu a'lam. Wal aula dawamuhu 'ala al-ula fi hadha al-majlis. Ya, walaupun ketika dalam satu majlis dan kisahnya masih satu kisah. Setelah kisah yang satu berakhir dan dia lanjutkan dengan kisah yang lain, boleh dia mengganti dengan qiraat yang lain. Itu secara hukum asal. Namun al-aula, namun yang lebih patut, yang lebih baik adalah dia tetap dengan membaca dengan satu qiraat selama masih dalam satu majlis. Ya, selama masih dalam satu kali duduk itu, maka dia membaca dengan satu qiraat saja, qiraat Hafs dan Asim. Dari Asim misalnya, baik itu ketika membaca kisah Musa, baik sampai kisah Zulqarnain sampai akhir surat Al-Kahfi. Ya, selama masih satu majlis, maka dia yang lebih patut atau lebih baik adalah membaca dengan satu qiraat. Ya, tidak mengganti qiraatnya. Ya, kecuali kalau terputus majlisnya, ya dia selesai membaca tilawahnya kemudian dia makan atau menunaikan hajatnya yang lain, maka dia boleh, ya, atau bukan khilaf aula sama sekali untuk mengganti qiraatnya. Ya,